Laguna hayam upuk digentos cenah Pak Ujang. Hayam upuk di buruan aku cigenteng di pacokan ku jago. Jagona masih sapu nyatu tuan jana pugu jadi jodona jadi dodona ihau cipu. Jadi jodona bapak dalang jaja jadi jodona iha jadi jodona etah yang mumpu di buruan bapakku macokan mah kemau singuku macokan mah kemau singuku. Jadi jodona jana pugu jadi jodona aduh paku jadi jodona apa yang kena bapak cek. Dunia sanes lumayan.